jumpa. Apakah batu gadis? Aku rindu padamu, wajahmu lalu membayang. Hey, masihkah kau ingat waktu kita bertemu? Ucapan erat tanganmu, kau senyum malu padaku. Wajahmu selalu membayang. Hey, masihkah kau ingat waktu kita bertemu? Ucapan erat tanganmu, kau senyum malu padamu.